Bismillah. Gak usah dipakai ngelapin ini sebenarnya sudah tutup bacaan. Nah itu pun sama teman-teman sekalian ya. Jadi kembali ke sini setelah dihapus orang bertobat. Jadi setelah bertobat apakah seketika kemudian bisa diperbaiki? Belum tentu. Ya jadi kalau Anda sudah tobat hilang yang kotor-kotornya, Anda siap menunaikan amal soleh yang kembali. Diganti yang buruk dengan yang baik-baik. Dan kadang-kadang semua itu butuh waktu. Bukan hanya menghapus dengan tinta atau tisu yang basah, tapi harus dikeringkan kembali. Hati yang tidak mudah. Baik. Bismillah. Bacaan. Setidaknya ada 5 jenis bacaan tahiyat yang sangat populer. 5 jenis. Bukan cuma satu. Ada 5 jenis bacaan. Sudah? Sekarang kita masuk pada bacaan. Di buku dimaksud langsung kalau kepada bacaan di halaman 441, tadi yang saya sebutkan pembuka, kemudian kita langsung. Misalnya ada bacaan yang diriwayatkan oleh sahabat, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disingkat jadi Ibnu Mas'ud. Ada tahiyat yang diriwayatkan misal oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. 3 Abdullah. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pula yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab. Ini 5 versi yang sangat populer. Semuanya bersumber dari keterangan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Setelah kita kemudian mengetahui cara tahiyat, kemudian akan memulai kebacaannya. Maka ingat betul, bacaan ini tidak langsung dibacakan saat kita bangun duduk. Tapi prinsipnya kata Nabi, tenangkan dulu diri Anda. Setelah Anda merasakan ketenangan, baru duduk dengan iftirash caranya. Setelah itu kemudian ada kondisi tawarruk, bisa Anda lakukan, baru masuk pada bacaan. 5 jenis ini pada prinsipnya semuanya mirip. Bahkan ada kalimat yang sama persis seluruhnya. Hanya beda di 1-2 kata saja. Atau ada posisi yang mungkin tidak sama diawali, seperti dibalik misalnya. Tapi seluruh bacaan ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat. Misal, kita ambil yang populer dulu. 2 ini yang paling populer. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qal, beliau menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan saya cara dan bacaan tasyahud. Apa yang diajarkan oleh beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. At-tahiyyatu lillah. Perhatikan urutannya. Was-salawatu wat-tayyibat. Saya baca sampai sini dulu karena bacaan seterusnya di 5 sisi ini akan sama semuanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai ujungnya ini umumnya sama dari 1 sampai 5 bacaan ini. Hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja. Jadi yang ini at-tahiyyatu lillah. Turunkan sini at-tahiyyat lillah. Was-salawatu wat-tayyibat. Was-salawat wat-tayyibat. Ini poinnya. Sampai sini. Kesananya bacaan umum. Assalamualaikum ayyuhan nabi dan seterusnya. Pelan-pelan. Teman-teman pernah dengar bacaan yang seperti ini? Atau barangkali kita juga praktekkan dalam solat kita. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-tayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabi dan seterusnya. Bacaan yang kedua yang cukup juga populer dari bacaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Anaknya sahabat Abbas orang yang digelari oleh Nabi SAW dengan terjemahul Quran, ya, penterjemah Al-Quran, ya, oleh para ulama, maksud saya, digelari dengan terjemahan Al-Quran, dan didoakan oleh Nabi langsung, dalam keadaan belianya, Allahumma faqihhu fid-din, wa'allimhu ta'wil, belajar dari Nabi sejak kecil, seperti sahabat ini pun dalam keadaan dewasanya, belajar dari Nabi SAW, apa doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada beliau, bacaannya, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, At-tahiyyat, tul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lihat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Perhatikan baik-baik, perbedaannya tipis saja pada kalimat mubarakat. Di sini at-tahiyyat, di sini at-tahiyyat. Di sini lillah, ini lillahnya di ujung. Tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, lillah. Ini at-tahiyyatu lillah. Wassalawat wat tayyibat, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Di sini ada tayyibat, sini ada tayyibat. Sini ada salawat, sini ada salawat. Di sini ada lillah, di sini ada lillah. Perbedaannya pada yang kedua menggunakan tambahan al-mubarakat. Paham? Baik. Jadi kalau Anda membaca misalnya versi yang ini, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat, maka riwayatnya ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Paham? Jika Anda baca at-tahiyyatulillah dan seterusnya, riwayatnya riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Paham? Baik. Dan ini tidak ada kaitan dengan golongan-golongan, dan tidak ada kaitan dengan ormas-ormas atau kelompok tertentu. Coba bacakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Itu versi NU. Versi Muhammadiyah at-tahiyyatulillah, enggak ada hubungan. Muhammadiyah, NU, itu hanya mengambil untuk memudahkan saja. Karena mustahil Anda bacakan keseluruhannya. Ustaz, saya pengen sunnah banget. Saya bacakan kelima-limanya. Masya Allah, luar biasa. At-tahiyyatulillah wa salawatu wa tayyibah. Yang satu. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu wa tayyibah. Yang dua. Masya Allah. Ya Allah, kesananya saya pengen rapel. Assalamualaika ayyuhan nabi. Tidak. Pilih salah satu. Ketika Anda memilih salah satu, ambil riwayat di antara kelima riwayat ini. Yang ini, yang seterusnya. Tahiyat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sama persis dengan yang ini, tapi tidak menggunakan waw. Di mana tidak menggunakan wawnya? Pada kalimat wattayyibat. At-tahiyyatu lillah wassalawat, maaf, di kalimat wassalawat. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibah. Baik, pada tahiyat yang versi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini anhuma at-tahiyyatu lillah wassalawatu tayyib wassalawatu tayyibat. Pada kalimat wattayyibat dibuang wa-nya. At-tahiyyatu lillahi wassalawatut tayyibat. Bedanya cuma di waw. Cuma di waw. Di kalimat salawatnya ada, kalimat tayyibatnya ada, cuma yang ini menggunakan waw, yang ini tidak menggunakan waw. Jelas? Baik, pilih mana? Pakai waw atau tidak pakai waw? Yang pakai waw angkat tangan. Yang tidak? Yang tidak tahiyat. Mau pakai wawu, mau tidak, tidak ada masalah. Karena dua-duanya dari Nabi SAW. Apa Anda mau nyalahkan Nabi? Anda siapa? Ya. Ini. Dari Sayyidah Aisyah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun, teman-teman, hanya ada tambahan di kalimat zakiyat. At-tahiyyatu lillahi at-tayyibatu zakiyat. Menggunakan kata zakiyat. Ini. Jadi yang ini ada tambahan zakiyat. Yang ini zakiyatnya kemudian diawalkan. Jadi kalau yang ini setelah at-tayyibat kemudian zakiyat, yang ini zakiyatnya diawalkan. At-tahiyyatu lillahi salawatu zakiyatu tayyibat. Hanya tukar-tukar dari kalimat saja. Ini diawalkan, yang ini diakhirkan. Paham? Jadi kesimpulannya adalah dalam versi bacaan tahiyat ini ada lima jenis bacaan. Kelima jenis ini perbedaannya hanya terletak pada dua hal saja. Satu, menggunakan mubarakat. Yang kedua, menggunakan zakiyat. Tambahannya. Mubarakat. Kemudian menggunakan zakiyat. Sekarang. Dari mana semua bacaan tadi? Nabi. Sekarang pertanyaannya begini. Ingat selalu ya. Ingat selalu rumus ini. Kalau ada bacaan-bacaan pada ibadah yang sama, rukun yang sama, praktek yang sama, tapi ragamnya bisa berbeda, Maka cara memahaminya adalah lihat kapan Nabi membaca doa itu. Disitulah kemudian Anda coba teladani dan praktekan untuk mengikuti situasi yang sama dengan situasi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika saya jelaskan tentang iftitah dan istiftah, masih ingat? Iftitah, istiftah, ada berapa doa kalau masih ingat? 12 doa. Di 12 itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yang paling sunnah itu bukan yang paling panjangnya, bukan yang paling pendeknya atau yang menengahnya, bukan yang Allahumma ba'idnya atau yang wajah itunya, bukan. Yang kita ingin teladani adalah kapan sunnahnya baca yang itu sesuai dengan kondisi yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya setiap bacaan yang beragam dari satu rukun atau keadaan dalam ibadah itu selalu terkait dengan kondisi kapan dan dalam situasi apa Nabi membacanya. Rumus cepatnya, jika dalam kondisi-kondisi yang santai, tidak banyak tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, maka umumnya Nabi senantiasa memanjangkan bacaan dalam salatnya. Jelas? Pilih yang paling panjang. Paling panjang. Karena setiap ada yang panjang, maka bertambah keutamaannya. Ingat, bahkan dalam bahasa pun ada kaidah, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu huruf itu akan memengaruhi pada perpanjangan atau bertambahnya makna di dalamnya. Lihat sini, kalau Anda baca Quran misalnya nun, berapa huruf? Nun, berapa huruf? Taha, berapa huruf? Alif lam mim, berapa huruf? Kaf ha ya ain sad, berapa huruf? 5. Ada 1, 2, 3. Kemudian 4. Alif lam mim sad. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak pahalanya? Yang berapa huruf? 5 huruf. Masya Allah. Dari mana tahunya? Hadis Nabi SAW. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Jadi ibadah itu ketika dibacakan pendek pahala senilai, panjang lebih banyak lagi. Maka dalam situasi yang Anda bisa santai, kenapa Anda membaca yang ringan-ringan? Baca yang panjang. Dengan panjang itu pahalanya semakin bertambah. Coba, berapa huruf alif lam mim? Berapa banyak pahala dapatkan? Masya Allah. Sekarang hitung berapa pahala yang Anda dapatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa huruf? Jadi kalau Anda bisa membaca yang ayat 286, kenapa cuma dibacakan alif lam mimnya? Dalam situasi yang bisa Anda bacakan. Tapi kalau situasinya memang harus terdesak Anda misalnya, tidak banyak bisa Anda bacakan, silakan Anda pilih yang paling ringan yang dibenarkan dengan syariat. Demikian pula teman-teman, dalam kondisi kita membaca doa-doa tahiyat dimaksud. Jika Anda sedang santai, sholat sendirian, misalnya dalam pertengahan malam tahajud, atau menjadi imam dalam kondisi yang sabar, isya sabar, karena umumnya enggak banyak aktivitas yang dikerjakan. Karena itu saat isya, banyak bacaan yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh juga demikian, maka tahiyat yang Anda bacakan, usahakan tahiyat yang cukup panjang bacaan doanya. Tahiyatus salawatut tayyibatul mubarakat, misalnya bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Ada tambahan mubarakat lebih banyak daripada yang lain. Tapi kalau Anda bacaannya misalnya standar teman-teman, bahkan berlangsung cepat misalnya, dalam kondisi yang ingin cepat, pilih yang keempat atau kelima, karena bacaannya lebih pendek daripada yang atas. Kalau Anda yang standar, yang tenang-tenang, dalam keadaan maghrib misalnya, walaupun standar, kadang ada orang yang transit, pengen balik lagi, silakan baca yang tengah-tengah. At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, maka dari kelima bacaan ini silahkan dipilih. Pertama, dari aspek situasi yang sedang Anda alami, apakah santai atau kemudian Anda bersegera. Dan yang kedua, perhatikan sisi kebutuhan doa Anda. Karena doa itu adalah permintaan. Kira-kira yang Anda minta ingin banyak, ingin sedikit. Kalau Anda ada kebutuhan di dalamnya, maka pilih kira-kira yang paling Anda butuhkan. Contoh, saya tutup sampai sini dulu. Lihat sini. Zakiat dari kata zakat. Apa artinya zakat? Bersihkan, menyucikan.

ya kamu jadi utusan. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para pria di luar rumah, para suami, sepanjang istrinya ridha mempersiapkan dengan baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ibu bisa bayangkan, suami ibu dorong ke masjid, "Pak, ke masjid, Pak, ke masjid. Ini pakaian sudah disiapkan, minyak wanginya ada di sini, Papa gunakan, tolong doakan keluarga Pak ya." Begitu ibu siapkan, suami berangkat, kemudian dia berangkat sholat di masjid, ibu sholat di rumah, maka ibu mendapatkan nilai sholat yang serupa pahalanya dengan suami yang ke masjid. Gak pakai itu nyata. Bahasa Nabi kok pakai oh? Dari Nabi itu, Bu. Bolehkah kita pada saat sujud berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran? Pertama mungkin bukan kita, tapi ibu. Ya, baik. Ayat-ayat Quran saat berdoa itu tidak boleh dibacakan ayat Quran saat sujud. Nabi melarang. Tapi Anda tidak dilarang berdoa dalam sujud. Yang di antara doa itu barangkali ada ayat Qurannya. Tapi saat Anda bacakan, jangan diposisikan sebagai ayat Quran. Tapi sebagai doa. Ya, di antara para ulama memberikan jalan keluar. Misal jangan dibacakan misalnya pas awal ayatnya. Bisa pertengahan ayatnya. Misal, doa yang sering kita bacakan, misal apa yang paling favorit? Masya Allah, luar biasa, masih konsisten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Al-Baqarah ayat 201, ya, paling kanan sebelah bawah. Itu kan kalimat ayatnya sempurna kalau dibacakan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau Anda ingin posisikan ayat ini sebagai doa misalnya, bukan sebagai ayat, bacakan langsung pada ayatnya, pada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan bacakan di awal ayatnya dan posisikan sebagai doa. Maka yang seperti itu kata para ulama boleh kita bacakan. Misal, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bagian dari ayat Quran. Tapi kalau Anda bacakan dari awalnya, itu lengkap Qurannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Boleh Anda ambil bagian dari doanya, tapi posisikan sebagai bacaan doa. Bukan sebagai bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Paham? Baik. Sekalipun Anda sebetulnya boleh membaca doa-doa yang lain yang selaras dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sarankan, baca doa yang standar. Misal, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghafirli. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang standar. Setelah itu, bacakanlah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau ada contoh dari Nabi, bacakan. Kalau tidak ada contoh, cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ini dekat dengan ujian, mohonkan di hati ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan. Ya, apa hubungannya mau ujian besoknya doa yang dibacakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, misalkan kan gak nyambung di situ. Ya, jadi bacakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bismillah. Sebentar ya, saya dahulukan yang lain dulu, yang lebih duluan. Saya tidak paham ini. Oh, yang ini. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila sedang sholat membunyikan atau tidak sengaja membunyikan jari atau sela-sela jari? Allahu Akbar. Nah, itu jelas sengaja. Kemungkinan yang terjadi adalah saatnya intimat. Bangkit dari sujud ketika akan bangun. Seperti yang kemarin kan. Begitu begini, krak bunyi kan. Baik, kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Sesuatu yang tidak sengaja tidak direncanakan, tidak ada masalah dan tidak berdosa, enggak ada dosa di situ. Ya, tapi kalau Anda sengaja berbuat seperti itu, kalau melanggar ketentuan rukun bisa batal salat Anda. Kalau memengaruhi kehusuan bermaksiat dalam salatnya, berkurang pahala Anda. Baik ya, jadi kalau dalam kondisi demikian tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan. Hindarkan seperti itu, ya. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya ayah sama. Baik. Umur 64 tahun. Kondisi saat ini ayah saya lupa dengan rakaat, sudah lupa dengan rakaat salat dan bacaan salatnya. Sudah beberapa pekan terakhir saya ganti kalimat minggu pakai pekannya dan beliau sering menangis sendiri. Hal yang sudah dilakukan adalah mengingatkan ayah untuk salat berjamaah ke masjid. Namun adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengingat hafalan bacaan salat ayah saya yang sering lupa dan terbalik? Dan dalam bacaan pada setiap gerakan sholat. Syukran Ustaz. Allah ifik, insyaAllah afwan. Teman-teman, pertama saya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada Anda yang bertanya karena Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas bakti pada orang tua yang tidak setiap orang punya kesempatannya. Orang tua merawat Anda saat kecil. Jangankan lupa, dari mulai Anda enggak bisa. Silakan cek. Dari mulai Anda enggak bisa. Anda enggak bisa sholat, diajarkan. Anda enggak bisa baca Quran, diajarkan. Bukan lupa, diajarkan dari awal yang enggak bisa. Kemudian diajarkan cara berdiri, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara bicara, semua diajarkan pada Anda. saat tiba masanya Anda dalam kematangan, dalam kekuatan, maka Allah memberi kesempatan pada Anda yang tidak setiap orang mendapatinya. Demi Allah saya katakan, termasuk saya, usia 13 tahun 2 pekan di pesantren, sesuai ajalnya saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ada ibu, alhamdulillah ibu sampai sekarang masih ada, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, berbakti dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, ketika kita punya kekuatan dengan izin Allah untuk memberikan yang terbaik, maka orangnya sudah tidak ada. Saya 2010 menangis luar biasa. Alhamdulillah, satu syukur Allah anugerahkan kesempatan untuk bisa berhaji dan ibu hadir pada saat itu. Tapi tahukah Anda, saat dalam situasi sa'i pada saat itu, juga dengan tawafnya. Sa'i bukan hanya sekedar gambaran, misalnya dari Safa ke Marwah kita beribadah, tidak. Tapi sa'i ada refleksi bagaimana membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah di situ Sayyidah Hanjar mencari air untuk anaknya Ismail, yang dapat air anaknya, yang berusaha adalah ibunya. Maka pada saat itu saya gandeng dengan tangan kanan saya, bagaimana kemudian bermohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan bakti maksimal pada ibu saya. Ya Allah sayangi ibu saya ya Allah. Ya Allah berikan yang terbaik pada ibu saya. Ya Allah beri kesempatan saya untuk membahagiakan ibu saya. Ya Allah mohon ganti air matanya dengan kebahagiaan yang bisa engkau turunkan kepada saya untuk membalasnya. Ya Allah ganti segala keringatnya dengan yang terbaik yang bisa saya berikan untuknya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya tidak bisa berbuat apapun, karena sudah tidak ada yang bisa digandeng lagi. Saya hanya bisa berdoa, bagaimana ayah bisa diberikan yang terbaik di alam kuburnya, diberikan ketenangannya, diberikan keterangannya. Ya Allah jadikan, ya Allah, dulu ayah saya memangku saya, dulu saya tidur ketika beliau mengajar, sekarang bergantian saya mengajar dan beliau tertidur. Maka mohon ya Allah, seperti beliau memberikan ketenangan pada saya saat beliau mengajar, maka berikan ketenangan kepada beliau saat saya mengajar. Ya Allah anugerahkan setiap hurufnya untuk ayah saya, ya Allah, terangi alam kuburnya. Cuma itu bisa dilakukan. Anda sekarang punya kesempatan lebih daripada saya. Seorang ustaz tidak mendapatinya. Anda bukan ustaz mendapati itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kepada Anda untuk membalas baktinya, Anda tidak sia-sia, dan Anda sia-siakan itu, Anda butuh berapa ayah lagi untuk bisa berbakti? Maka yang pertama saya mohon kepada Anda, jangan sia-siakan peluang ini, maka dampingi beliau. Seperti beliau mendampingi Anda sejak kecil. Ya, kalau beliau lupa, Anda ingatkan. Kalau beliau sendiri, Anda dampingi. Kalau Anda laki-laki, temani ke masjid. Jangan menuntut ayah Anda ke masjid, Anda diamkan. Anda temani beliau, banggakan kepada orang lain. Nih, Allah berikan kesempatan kepada saya. Pangku dia, seperti Uwais menggendong ibunya, kemudian dia gendong, kemudian ke Mekah, dia tawaf dan sebagainya. Apa faedahnya Anda kalau cuma diam di rumah? Apa enggak bisa dampingi dia? Anda mungkin diberikan mobilnya bukan untuk Anda saja. Allah berikan mobil kepada Anda supaya bisa bawa ayah Anda. Allah berikan motor kepada Anda supaya bisa bonceng bapak Anda. Mungkin itu faedahnya Allah berikan motor kepada Anda, bukan untuk Anda banggakan. Itulah sebabnya kemudian Allah berikan Anda tangan yang kuat, punggung yang kuat, mungkin untuk menggendong ayah Anda. Bukan cuma Anda banggakan sebagai atlet dan sebagainya, bukan. Lihat dengan iman. Kadang-kadang ada peristiwa yang harus kita gunakan iman untuk melihat di situ. Di poinnya sederhana, ini tidak perlu pakai banyak dalil. Yang pertama, Anda dampingi ayah Anda, saat lupa Anda ingatkan, saat lemah Anda bantu dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada Anda, dan hukum orang seperti itu dihukumi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi begitu dia lupa, Anda ingatkan. Allah kemudian berikan hisab sesuai dengan ikhtiar dan kesanggupan apa yang bisa ia kerjakan. Jelas ya? Baik, saya kira itu poinnya. Kalau beliau sedang sholat sendirian dan Anda tidak ada di tempat misalnya, maka dihukumi sebagaimana keadaan beliau. Kalau beliau misalnya dalam keadaan sudah pikun, sudah lupa sama sekali, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, dan tidak ada yang membenarkan pada saat itu, maka sholatnya dihitung sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tanya ya Pak Ustaz. Silakan, saya jawab ya. Jika kaki kanan saya, jari kaki tidak bisa ditekuk berdiri karena kondisi tertentu, bagaimana hukumnya dan apakah ada solusinya? Tayyib, ini kondisi darurat. Kaidah dalam fikih, ad-darurat tutubihul mahdzurat. Setiap yang darurat membolehkan yang terlarang. Jangankan yang begini, yang ekstrim bisa terjadi. Misal, yang ekstrim, sangat ekstrim sekali. Anda pergi jalan-jalan, misalnya ke Shenzhen di China. Tahu Shenzhen? Lampu merah, sonon dikit tuh. Baik. Misal, sudah, terus ke pojoknya lagi, tidak menemukan makanan-makanan yang halal. Ayam enggak ada misalnya, kambing enggak ditemukan dan sebagainya. Taib, yang ada cuma babi. Cuma babi misalnya, hewan itu. Sedangkan kalau enggak makan, Anda bisa meninggal. Siapa namanya? Tommy. Tommy bisa meninggal. Keadaan sendirian. Tidak ada yang lainnya. Yang ada cuma babi. Maka dalam kondisi itu berlaku hukum darurat. Babi haram hukumnya. Tapi enggak ada makanan yang halal. Maka bolehkah pada satu makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana? Ya. Tidak boleh makan babi besar begitu. Yang boleh daging babi. Ya, diambil dulu, potong, kemudian dimasak dulu. Setelah dimasak pada saat itu, makan sekadarnya yang menghilangkan lapar, bukan dinikmati. Ingat, bukan dinikmati, yang menghilangkan lapar. Kalau dinikmati Anda salah. enak juga ya. Anda makan sekedarnya. Begitu hilang lapar, sudah misalnya Anda mencari sambil berikhtiar. Jadi makan berikhtiar, cari ayam, cari ayam, cari ayam. Nah sekarang itu yang ekstrim sekali. Ekstrim, yang haram tiba-tiba berubah. Maka bagaimana dengan yang seperti ini? Jari saya nggak bisa ditekuk. Kan posisi sunnah duduk seperti itu. Kondisinya darurat, tidak bisa ditekuk. Ditekuk malah sakit. Bisa berpenyakit dan sebagainya. Maka kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Duduk seperti yang memudahkan Anda untuk bisa duduk. Bahkan ada yang sama sekali sakit, duduknya nggak bisa dilipat, kakinya selonjor ke depan. Pernah melihat ada orang sholat kakinya ke depan? Nah itu jangan dimarahi. Hei, nggak sopan. Tidak. Dia memang nggak bisa melipat, makanya kakinya ke depan. Jelas ya? Nah, makanya pada yang begini, ambil saf yang khusus. Itu juga harus mengerti, ambil saf yang khusus supaya tidak mengganggu yang lain yang belum paham. Misal ambil yang pojok. Kalau di tempat-tempat seperti di negara-negara yang lain, ya itu Masya Allah, kadang dikasih kursi, kursi itu dikasih posisi. Dia bagian belakang atau pojok kanan, hampir nggak ada kursi yang di tengah. Kecuali yang pribadi, kanan, kiri, atau belakang, tosap yang khusus. Supaya bisa sejajar dengan teman-teman yang keadaan yang serupa. Jelas ya? Nah, jadi kondisi ini kondisi darurat, silahkan duduk dengan senyamannya seperti nyaman untuk dilakukan. Kalau sudah kembali sehat dan bisa ditekuk, maka kembali kepada hukum asal. Sama dengan tadi, Anda sudah keluar dari Shenzhen Tommy, kemudian babi sudah hilang misalnya dari situ, Anda menemukan ayam. Sekarang babi tidak boleh dimakan lagi. Hukumnya berubah kepada makan ayam ya, yang sudah disembeli, kemudian sudah dimasak dan dalam keadaan yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi di Fetri? Syukran kathiran. Apa kaitannya dengan talib kita? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, satu. Maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah, jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh. Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau di misalnya namanya di Fetri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan, nggak ada masalah. Tapi apapun namanya, mau di Fetri yang lain sebagainya, misalnya bahannya dilarang oleh agama. Yang kedua, nggak ada unsur maslahatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan terbukti misalnya ketika digunakan bukannya maslahat, ada madarat bagi yang lainnya, maka haram digunakan, tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya, tiba-tiba dipotong bagian terakhir di Fetri haram misalnya kan, nah itu disebarkan, saya jadi masalah. Di Fetri halal jadi masalah juga. Yang diambil titik tengahnya di sini, jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada tiga unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu. Ya, penawarnya harus itu, tidak ada yang lain. Ya, maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat itu boleh sebagian diambil. Misal, salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Ada sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya. Selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu, maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allahu ta'ala alam bissawab. Kalau saya sih sederhana, kalau Anda ikuti Quran, selesai kehidupan kita hidup dengan sehat. Selesai. Silakan cek. Saya coba cek ke anak saya yang kedua, alhamdulillah. Kita coba ikuti. Misal kata Quran, dari pola makan, dari sejak kandungan, cari yang halal dan baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari yang halal, cari yang baik. Rizkinya dengan yang halal, kualitasnya yang baik untuk sehat, untuk tubuh anak. Konsultasi, ini yang bagus, makan. Bismillah, makan. Cari dengan cara yang halal. Begitu dilahirkan, turun Quran surah kedua ayat 233. Wal waludatu yurdina auladahunna. Para ibu itu jangan banyak diganggu supaya capek. Berikan dia kesempatan, support dengan baik supaya fokus memberikan ASI. ASI maksimalkan. ASI. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Muncul ayat-ayat yang lainnya. Kemudian kita konsisten mengikuti itu. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini alhamdulillah, Anak saya yang kedua, sampai hari ini, dia tidak pernah dia mendapat imunisasi macam-macam. ASI-nya maksimal, dia aktif, cukup baik, cukup sehat, dan tidak ada riwayat penyakit yang serius padanya. Sampai hari ini, Alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti misalnya harus anti dari yang lain, tidak. Mungkin ada hal-hal tertentu yang na'udzubillah misalnya terjadi, wabah tertentu yang memang tidak bisa digunakan, ya misalnya vaksinnya harus vaksin-vaksin alami. Tidak bisa dengan itu ya. Wallahu a'lam. Mungkin dengan qadar Allah ada vaksin yang lain yang memang harus ada itu digunakan, dan itulah kemudian hikmahnya Nabi meminta kita untuk berobat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup dulu ya. Saya kira cukup dulu, sebagian pertanyaan lain nanti dikumpulkan untuk dibahas kesempatan lain. Maaf, ini pulpennya sekalian itu. Penting. Afwan, sangat penting Ustaz. Baik, ya sudah. Kita bahas sedikit ya. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberi kemudahan dalam berdakwah. Semoga Anda diberi kemudahan dalam mengikuti ta'lim. Saya meminjam pulpen jamaah ikhwan pada kajian 2 Desember 2017 lalu. Dengan izin Allah, saya bisa hadir lagi di kajian hari ini dan ingin mengembalikannya. Tolong kesediaan Ustaz mengumumkan, karena saya takut ini menjadi hutang. Penting. Sangat penting. Semoga jamaah tersebut hadir. Jika tidak, apa yang seharusnya saya lakukan? Baik, ini amanah. Teman-teman, ikhwan. Ada yang pernah minjem pulpen kepada antum, ini warnanya. Kemudian ada 3 jenis warna, biru, hijau, dan merah. Ya. Kemudian ininya orange, bentuknya begini. Beliau menitipkan pada saya untuk diumumkan dan telah saya sampaikan. Bagi ikhwan yang dimaksudkan dengan ciri-ciri dimaksud dan pulpen yang telah disampaikan, harap bisa menghubungi Pak Surya lah ya di depan. Supaya nanti saya titipkan ke Pak Surya untuk diambil. Baik. Apa yang harus saya lakukan dari tadi? Sudah, Anda sudah melakukan, menyampaikan kepada Ustadz, mengumumkan dan dititipkan di sini. Silakan disampaikan, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada pemilik pulpen untuk mengambilnya. Baik ya. Tugas Anda tadi sudah selesai, dan Anda memohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada yang bersangkutan. Terakhir, teman-teman, ini ada esensi, tapi kalau kita bahas sekarang, kita punya keterbatasan untuk mencerna sesuatu, terlampau banyak. Khawatirnya nanti ini dibahas yang lain hilang. Jadi saya akan simpan dulu materi yang ini untuk dibahas dalam pertemuan berikutnya. Esensi tahiyat plus dengan persoalan-persoalan seputar tahiyat. Kita hanya akan bahas pada satu soal saja. Apakah saat tahiyat jemari tangan kita khususnya yang telunjuk, apakah diangkat atau ditutup? Digerak-gerakan bagaimana digerakannya? Kapan digerakkan, kapan ditutup? Itu insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Saya izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, insya Allah dalam beberapa pekan ke depan, kami sedang klasifikasikan kelas solusi Al-Quran yang telah didaftarkan melalui web kuantumakhyar.com. Telah terkumpul kurang lebih 1000 orang dengan beberapa aktivitas yang berbeda-beda. Itu kami akan tempatkan dulu di kelasnya, setelah itu akan diberikan feedbacknya, dihubungi kembali untuk bisa menyelaraskan dengan kelasnya. Baik, jadi dari situ nanti silahkan ditunggu, kita nanti akan adakan ta'lim dengan 4 profesi. Satu adalah dokter, yang kedua bidang pengusaha atau wirausaha, ketiga bidang pengajaran, dan keempat kelas ibu rumah tangga. Nanti akan dikabari. Yang kedua, teman-teman, berita baik. Dalam setiap sesi malam Jumat, kami tersambung dari Bekasi pembahasan kitab Muslim atau buku Muslim Zaman Now, Hafal Quran dalam 30 hari. Anda yang sedang dalam program menghafal Quran, silakan terhubung dengan program dimaksud, dapatkan bukunya. Ya, Alhamdulillah. Dapatkan bukunya, ikuti nanti tayangannya, dan di situ nanti insya Allah kami akan buka kelas untuk murajaah, tapi mungkin tidak di setiap tempat. Nanti akan dirilai di beberapa tempat kami kunjungi. Kalau yang bisa ke Bekasi, ke Bekasi. Kami sampaikan nanti waktu khusus. Kalau ada ingin yang mengecek hafalan, saya sendiri nanti langsung akan bisa memberikan bimbingannya. Nanti kami berikan waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah bulan April depan, tanggal 19-22 akan ada Islamic Book Fair di Senayan. Insya Allah dari kami akan ada satu stand dari kami. Ya, insya Allah nanti disampaikan standnya nomor berapa, sedang diproses. Di situ nanti buku-buku yang pernah kami tuliskan akan disampaikan di situ. Ada yang diberikan secara gratis, tapi juga mungkin ada yang diinfakkan. Tapi yang paling menarik nanti akan ada pembahasan bagi kita untuk membahas buku dimaksud. Salah satu momennya ada di 20 April, yaitu nanti insya Allah juga tayang di salah satu stasiun TV untuk bisa membahas yang kita bahas di Islamic Book Fair. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian,